vas y así me ves. Y te leo en tus ojos el hambre de amarme y de amor. Виждаш я в съня, искаш ли аз и ти? меняет наши души, как солнце и луна. Сменя мосты нет ты со сноста, как у залез и зора. Что рисуем нам с этого приказа? Да те размажа и хвърлям те, прибирам те и става. радостта ти намалявам. Овредя ли те тогава, друг ще те сменя. Ще те сменя. Suatu saat kan ku nanti hadirmu ada di sini, bukan saatnya kau lari dariku, tinggalkan. Benar-benar melayu. pasar semuanya begitu banal. Oh, oh, oh, lagu cinta merudu, kita memang benar-benar melayu, suka mendayu. pegangku dan jangan kau lepaskan ku darimu. Ku takkan pernah tertawa, ku takkan pernah bahagia, ku takkan pernah merasakannya bila kau tak di sini. Ku berikan semua. pergi dariku. semakin dalam ku merindukanmu, semakin jauh kau pergi dariku, semakin jauh ku mencintaimu, semakin dalam kau hancurkan aku. Kamu udah milih ya, masa mundur gitu aja sih? Ku takkan pernah bisa. Kamu gak adil tau gak? Takkan pernah bisa. Takkan pernah bisa. Takkan pernah bisa. Takkan pernah bisa. Wajah